Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fahadihi ba'd as'ilatin tarahaha ba'd ikhwanina al-hadirin aw al-mustami'in min idha'ati shi'ar tauhid min hadha al-yawm yawm sabt من شعبان عام 1435. فهنا سائل يقول: شيخنا انتشر الخبر بأن شيخنا الفاضل عثمان السالمي لم يحضر لهذه الدورة لأن الشيخ الوصابي والشيخ عبد الرحمن العدني قد نصحاه بعدم الحضور، وذلك لأن القائمين لهذه المحاضرة ليسوا على الجادة، فهل هذا الخبر صحيح؟ فضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالدورة التي دعينا إليها مع الشيخ عثمان السالمي حفظه الله تعالى كان سبب تخلف الشيخ أمراض عرضت له، وكذلك مرض أمه، وهذا الكلام الذي ذكره الأخ لا ندري عنه من قريب ولا من بعيد، وقد تكلم الشيخ عثمان عن سبب تأخره في كلمة عبر الهاتف قبل أمس، وهي موجودة ومسجلة، والحمد لله. بالنسبة لزيارة إخواننا، هم على الجادة، ولا نعرف عنهم إلا السلفية والخير حسب ما رأينا منهم وما سمعنا عنهم، وينبغي أن ننشغل أيها الإخوة بالاهتمام والاجتهاد في طلب العلم، لا بالقيل والقال، ويوكل أمر القضايا للعلماء كالشيخ ربيع حفظه الله، والشيخ محمد بن عبد الله الوصابي، أبو محمد بن عبد الوهاب الوصابي، والشيخ محمد بن عبد الله الإمام، وغيرهم كمشايخ المدينة الشيخ عبيد والبخاري. هؤلاء ترجع لهم القضايا وتصلح الأمور فيما بين المتخالفين مع هؤلاء العلماء، ولا داعي لكثرة الشوشرات والخلافات لأننا بحاجة إلى إصلاح الأمور والسعي في نشر هذه الدعوة السلفية المباركة الصافية النقية في أوساط المسلمين، فننصح إخواننا جميعا بالإقبال على طلب العلم والدعوة إلى الله وتعلم ما يحتاج إليه طالب العلم وما ينفعه، ولا تجعل نفسك رأس فتنة أو ذنبا لفتنة، فيكفيك أكابر أهل العلم. والحمد لله رب العالمين، ومن فضل الله عليك أن ترجع إلى علمائك وإلى الأكابر، والبركة مع أكابركم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. Wahai Syekh kami, di sini ada pertanyaan. Apakah benar bahwa ketidakhadirannya guru kita yang mulia Syekh Uthman As-Salimi dikarenakan Syekh Wasabi sebagai orang tua ulama Yaman dan Syekh Abdurrahman Al-Adni faqihul Yaman telah menasihatinya untuk tidak hadir? Hal itu dikarenakan panitia hak muhadarah bukanlah orang-orang yang berada di atas kesungguhan kesalafiahannya. Maka mohon penjelasan dari Anda. Syekh pun menjawab bahwa daurah ini termasuk yang diundang ke dalamnya adalah Syekh Uthman As-Salimi. Adapun sebab beliau tidak hadir adalah dikarenakan sakit yang ada pada diri beliau dan karena ibu beliau yang ditimpa dengan sakit. Adapun tuduhan tadi atau khabar yang tadi disampaikan itu, saya tidak tahu sama sekali baik dari dekat maupun dari jauh. Dan bahkan sebenarnya Syekh Uthman Salimi kemarin, beliau sendiri telah menjelaskan sebab beliau tidak hadir melalui telekonferen yang kita lakukan ketika di Depok. Maka dikembalikanlah dan rekaman tersebut ada, maka hendaknya Anda semua mendengarnya. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kami kepada dai-dai yang mengundang kami sebagai panitia muhadharah ini, kami melihat mereka di atas kesalafian yang sesungguhnya. Saya tidaklah melihat dari mereka melainkan kesungguhan di dalam berpegang teguh di atas sunnah sebagaimana yang kami lihat dan yang kami dengar sebelumnya. Maka hendaknya bagi seorang talib ilmu, bagi seorang salafi untuk menyibukkan dirinya dalam bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Jangan dia bergelut dengan berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dasarnya. Dan hendaknya dia selalu mengembalikan perkara-perkaranya yang berkaitan dengan dakwah dan perkara-perkara besar terhadap kaum muslimin untuk dikembalikan kepada mereka para ulama seperti Syekh Rabi', Syekh Al-Wasabi dan Syekh Al-Imam serta ulama-ulama yang lainnya. Dari ulama-ulama yang ada di Madinah seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri dan Syekh Abdullah Al-Bukhari dan seterusnya, sehingga mereka dapat menyelesaikan permasalahan yang ada ini secara hikmah dan lurus, sehingga tidaklah lagi sisa perselisihan dan pertikaian sesama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sungguh kaum muslimin sangat membutuhkan kepada dakwah Ahlus Sunnah, kepada dakwah Salafiyah dalam di berbagai penjuru. Maka nasihat yang saya utarakan kepada Anda semua untuk menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama, mendakwahkannya dan mempelajari ilmu yang kamu butuhkan wahai penuntut ilmu. Jangan engkau menjadi tokoh, jangan engkau menjadi sebagai kepala di dalam menebarkan fitnah di tengah-tengah dakwah Salafiyah. Maka hendaknya baik kita semua untuk mengembalikan perkara-perkara yang besar kepada para ulama kita yang mereka telah tua ilmu dan umurnya. Sungguh keberkahan itu ada pada orang-orang yang telah tua ilmu dan umurnya. Syekhana huna sa'ilun yaqul ahsanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ma farqu baina talabil haqq wa qubulil haqq? الفرق بين طلب الحق وقبول الحق أن الطالب للحق لا زال يبحث عنه لا زال يبحث عن الحق ويطلبه ويلتمسه سواء كان في مسألة يطلب الحق فيها والصواب أو كان في منهج يسلكه يبحث عن الحق بدليله فهذا يسمى طالب للحق وأما قبول الحق فهو من عرض عليه الحق وظهرت له أدلة الحق وبراهينه فهنا يقال هذا يحتاج إلى أن يقبل الحق الفرق بينهما يسير الطالب لا زال يبحث والقابل قد وجد الحق وإنما بقي أن يقبل الحق ويستسلم له والله أعلم. Syekh yang mulia, semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda. Dengan nama Allah Ar-Rahman dan Rahim. Di sini ada pertanyaan, apa perbedaan antara orang yang mencari kebenaran dengan orang yang menerima kebenaran? Jawabannya adalah perbedaan antara keduanya, perbedaan antara pencari kebenaran dan yang menerima kebenaran, di mana orang yang mencari kebenaran dia masih senantiasa dan selalu mencarinya. Dia berusaha mempelajarinya dan mencari-carinya, baik itu dalam sebuah permasalahan maupun dengan belajar dia ingin mencari mana yang benar. Maka baik itu di dalam metode jalan agama yang telah dia tempuh, dia ingin mencari dalil-dalilnya yang benar sehingga dia bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, maka ini dinamakan dengan talibul haq, pencari kebenaran. Sedangkan orang yang menerima kebenaran, dia bukanlah orang yang mencari namun didatangkan kepadanya sesuatu kebenaran tatkala telah nampak baginya itu adalah sebuah kebenaran dengan nyata dan bukti-buktinya, maka dia pun mengambilnya dan menerimanya, maka ini dinamakan menerima kebenaran. Sehingga perbedaan antara keduanya sangatlah kecil, di mana orang yang mencari dia senantiasa dan masih dalam keadaan selalu mencari, sedangkan yang menerima dia tidak mencari namun didatangkan kepadanya sesuatu kebenaran, maka dia menerimanya. شيخنا هنا سائل يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم وتوجيهكم مما حصل في الشام هذه الأيام مؤخرا؟ هذا أولا. وثانيا شيخنا ما هو المخرج في هذه القضية التي حصلت في الشام؟ لأن هناك من إخواننا من يكون أمله وما يفكره أن يذهب وأن يكون ممن خاض في هذه القضية التي حصلت في الشام وبارك الله فيكم. موضوع الفتن الدائرة في العالم سواء في الشام أو في غيرها لا بد من الرجوع إلى أهل العلم. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالرجوع إلى العلماء الناصحين الربانيين العقلاء هو المطلوب. العلماء يرون أن هذه فتنة وأنه كان ينبغي أصلا الصبر من قبل الشعوب المسلمة على حكامهم فيما يسمى بالربيع العربي وهو الجحيم الذي أدخل الناس في سفك الدماء قتل الأبرياء وتهجير المسلمين من أوطانهم وسلط فيه أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والروافض على المسلمين. فهذا من عواقب الثورات والانقلابات المحرمة في الإسلام والتي أجمع علماء العصر على تحريمها بدون استثناء أحد من العلماء الصالحين المشهود لهم بالرسوخ في العلم والفضل. فهذه فتن تجنى ولا يجنى من ورائها إلا الشر والفساد لا سيما مع ضعف المسلمين وتآمر الأعداء وتكالبهم عليهم على دينهم وخيراتهم. هذه فتنة نقول لإخواننا: من أراد أن ينفع الأمة فليستعن بالله وليطلب العلم وليحذر من البدع وينشر السنة في عقيدته وعبادته ومعاملته. وأعجبتني كلمة عظيمة للشيخ العلامة ابن باز رحمة الله عليه، قال فيها: إن الحياة في سبيل الله أفضل من الموت في سبيل الله، أي إن الحياة في الدعوة إلى الله والذب عن السنة والدفاع عنها بالقول والبرهان والحجة والبيان أفضل. ولهذا قال يحيى بن يحيى التميمي: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. لأن أهل الفتن والبدع حالهم مع أهل السنة كما قيل: اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي. فهم يريدون أن تموت السنة وطلبة العلم في محارق الحروب ليصفو لهم الجو أو ليكونوا معهم سواء ولا سواء. فلنحرص، فإن السعيد كما قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. فيا أخي بلدك أحوج إلى أن تصلحها إن كنت حريصا بالعلم والدعوة والقضاء على الشركيات والبدع والتبرج والسفور، والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلى سواء الصراط. Wahai yang mulia guru kami Syekh, apa pendapat Anda tentang keadaan Syam atau peperangan yang terjadi sekarang di Syam, yaitu Suriah kan yang diinginkan kan? Apa solusinya menurut Anda, karena di sana ada salah satu dari saudara kita yang bercita-cita untuk menjadi pahlawan atau berangkat ke dalam medan perang tersebut? Jawabannya, Asy-Syaikh berkata bahwasanya kejadian yang seperti ini, baik yang terjadi di Syam maupun di selain Syam di akhir-akhir waktu ini adalah permasalahan yang besar yang semestinya seorang Muslim, seorang Sunni mengembalikannya kepada mereka ahlul ilmi yang telah diakui keilmuan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adaa'u bihi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuh lattaba'tum asy-syaitana illa qalila." Andai kata datang kepada mereka sebuah perkara yang besar yang berkaitan dengan keamanan buat kaum muslimin, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketidakkeamanan yang menghasilkan dan mengakibatkan ketakutan di tengah-tengah kaum muslimin, maka kita dapatkan manusia mereka langsung menyebarkannya. Padahal andai kata mereka mengembalikan kepada Rasul, kepada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengembalikannya kepada mereka para ulama, niscaya mereka dapat menyimpulkan hukum-hukum untuk perkara tersebut dengan keilmuan mereka. Kalaulah bukan karena kutan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, niscaya kalian tidak akan mengikuti jalan-jalan syaitan kecuali sangatlah sedikit dari kalangan kalian. Kembali kepada mereka para ulama yang dikenal dengan selalu semangat di dalam memberi nasihat kepada kaum muslimin, yang diakui keilmuan mereka dan amalan mereka, inilah yang seyogyanya kita lakukan. Mereka para ulama lah yang menyelesaikan fitnah-fitnah yang terjadi yang seperti ini. Dan hal yang seyogyanya dalam hal ini adalah hendaknya masyarakat tersebut bersabar atas kezaliman pemerintah mereka. Sesuatu yang dinamakan dengan Rabi'ul Arabi. Adapun hal-hal sekarang yang dilariskan oleh mereka ahli politik dan ahlul bid'ah yang disebut dengan bahasa Arab Rabi'ul Arabi, demonstrasi bangsa Arab atau kulit Arab, ini adalah fitnah yang menyeret dan mengantarkan untuk tumpah darah sesama kaum muslimin dan pembantaian sesama mereka. Dan ini merupakan sesuatu yang diinginkan oleh mereka, musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi, Nasrani maupun Syiatul Rafidah, sehingga terjadilah fitnah dan kerancuan-kerancuan sesama kaum muslimin. Demonstrasi yang seperti ini, ulama di zaman ini semua mereka telah sepakat tanpa dikecualikan satupun dari mereka yang telah dikenal ilmu dan amalan mereka dan kekokohan mereka di dalam ilmu, mereka mengingkari dan menamakan ini adalah fitnah yang dibaliknya beribu-ribu kejelekan, apalagi di masa kaum muslimin telah lemah. Musuh-musuh Islam mereka sangat semangat dan mereka siap bersumbangsi sesama mereka untuk menebarkan dan memunculkan fitnah-fitnah yang seperti ini yang mengakibatkan pembantaian dan tumpah darah sesama kaum muslimin. Maka barang siapa yang ingin memberi manfaat kepada umat Islam ini, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh di dalam berdakwah. Dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan menjelaskan kebidaan-kebidaan yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Bersemangat dalam menyampaikan sunnah ini kepada kaum muslimin, baik di dalam perkara akidah maupun ibadah. Sungguh satu ucapan mutiara yang telah menakjubkan diriku, yaitu ucapan yang diucapkan oleh imam di zaman ini, imam ahlus sunnah yang bernama Ibnu Baz, di mana beliau berkata, al-hayatu fi sabilillah afdalu minal mauti fi sabilillah. Hidup di jalan Allah dengan membela agama ini itu lebih baik daripada mati di jalan Allah, alias di medan jihad. Membela sunnah ini dengan argumen, dengan berdakwah, ini lebih mulia daripada berjihad di jalan Allah. Sungguh telah dikatakan oleh Yahya ibn Abi Katsir, Yahya ibn Yahya At-Tamimi, seorang ulama di antara murid Imam Malik. Beliau berkata, "Adzabu 'ani sunnati afdalu min al-jihad fi sabilillah." Membela sunnah ini dengan melakukan pengorbanan dan menaruh nyawa, nyawa dan raga, ini lebih mulia dan lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Mereka ahlul bidah, kondisi mereka sesama ahlus sunnah kama qil. قتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي Kondisi ahlul bidah bersama ahlus sunnah sebagaimana pepatah yang menyatakan, uqtuluni malikan, uqtuluni wa malikan, waqtulu malikan ma'i, bunuhlah aku, ya, korbankanlah aku dan bunuhlah raja tersebut, dan tolonglah dan berjalanlah bersamaku untuk membunuh pemerintah atau pemimpin tersebut. Mereka tidaklah menginginkan melainkan tersebarnya fitnah sesama kaum, di tengah-tengah kaum muslimin, dan khususnya mereka ahlus sunnati wal jamaah, sehingga mereka, ya, sehingga bertambah banyak jumlah mereka dan larisnya penyimpangan yang ada pada diri mereka. Maka orang yang berbahagia di dalam masalah yang seperti ini adalah orang-orang yang menjauhinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan, wa laman ibtuliya fa sabara fawaha." Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhi dari perkara fitnah. Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhi dari perkara fitnah. Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhi dari perkara fitnah, dan orang yang ditimpa dengan sebuah musibah nantas dia bersabar. Maka wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, negara kamu ini, negara Indonesia, sangatlah membutuhkan dakwah ahlus sunnah yang memperbaiki kondisi masyarakat ini. Maka bersemangatlah engkau untuk berilmu dan mentahdir, memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya kesyirikan, kebid'ahan, dan ya, tabarruj, ya, persolekan yang terjadi di kalangan wanita kaum muslimin yang telah menyerupai kaum wanita orang-orang kafir. Syekhuna huna sa'ilun yaqul, limadha hasala al-khilaf bain Ali ibn Abi Talib wa bain Muawiyah, fanarju minkum at-tawdih wal bayan fi hadha wal mawqif as-sahih, wa barakallahu fiik. Al-fitnah allati hasalat bain Ali wa Muawiyah وعمر بن العاص شارك فيها من شارك من الصحابة، اختلقت فيها أكاذيب كثيرة لا أساس لها، وإنما هي من أكاذيب الرافضة، كقولهم إن معاوية قاتل عليا من أجل الخلافة. هذا الكلام غير صحيح وباطل، وإنما أراد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يستتب له الأمر في جميع الأقطار وتتم البيعة، ثم يبحث عن قتلة عثمان ابن عفان. وكان معاوية ومن معه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عمرو بن العاص، يطالبون بقتلة عثمان سريعا. فحصل من هنا الخلاف، وكان الحق مع علي رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. والذي قتل عمارا هم من كانوا في صفوف معاوية رضي الله عنهم جميعا. هذا الدليل هو الذي رجح العلماء فيه أحقية ما كان عليه علي، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقتل الخارجي ذي الثدية أولى الطائفتين بالحق، فقتله أصحاب علي الذين هم الخوارج. وعلى كل حال، الصحابة رضي الله عنهم كلهم مجتهدون، وأمرهم إلى الله، ولا يجوز الخوض في الفتن التي دارت بين الصحابة لوجوب سلامة قلوبنا لهم. يكفيهم شهادة الله رضي الله عنهم ورضوا عنه جميعا. ولهذا قال الشيخ الإسلام في شرح الواسطية أو في الواسطية: إنما حصلت تلك الفتن تمحيصا لبعضهم ليصلوا إلى درجة الرضوان، ليصلوا إلى درجة الرضوان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر الصحابة وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فمنهج أهل السنة الإمساك عما دار بين الصحابة والترضي عنهم جميعا، وعدم القراءة بما كتب أو دون في نشر الخلاف وإثارته، لتبقى القلوب سالمة. ولهذا منع العلماء ومنهم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أشرطة الضال المنحرف الزائغ طارق السويدان الذي نشر أشرطة في التاريخ. وهذا الرجل قد حكم عليه بعض العلماء بالزندقة، لأنه قال في آخر ما سمعنا عنه بلسانه يجوز للمسلم أن يعتقد ما شاء وأن يحاكم الله، والعياذ بالله، هي كلمة كفر وزندقة. فحذر العلماء من أشرطته قديما قبل ما يقارب 20 سنة التي أثار فيها ما دار بين الصحابة ونقل كل غث وسمين. فليس من منهج السلف الخوض. إذا رأيت الرجل يكثر الخوض في هذه المسائل ويجرح ويعدل في الصحابة فاعلم أنه ليس بسلفي، لأن الصحابة كلهم عدول ومرضي عنهم، فنرضي عنهم ونمسك عن هذه الأمور، وإذا جاء من الأكاذيب نرده ونبين وجه الصواب بدون تنقص، والله تعالى أعلم. Guru kami Syekh, kenapa terjadi perselisihan dan pertikaian antara dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu an, dan apa sikap kita yang lurus dalam masalah ini? Fitnah yang terjadi antara Ali dan Muawiyah serta Amr ibn al-As maupun sahabat-sahabat yang lainnya yang ikut serta merta dalam ini, ini adalah sebuah sejarah Islam yang masuk ke dalamnya berbagai kedustaan-kedustaan, cerita-cerita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dasarnya. Hanya saja itu adalah dusta-dusta yang dikarang oleh mereka kelompok yang menyimpang dalam Islam, yaitu Syi'atul Rafidah. Seperti ucapan mereka, mereka berkata bahwa Muawiyah ingin memerangi Ali untuk mendapatkan kepemimpinan. Ini adalah ucapan yang batil. Ini adalah ucapan yang tidak benar. Ali radhiyallahu an tidaklah ingin kecuali yaitu ketika Muawiyah menuntut Ali radhiyallahu an untuk menyelesaikan pembunuhan Utsman, menangkap dan membunuh orang-orang yang telah menumpahkan Utsman. Ali waktu itu menundakannya adalah dalam rangka supaya kondisi pemerintahan telah kondusif di segala penjuru dan telah sempurna baiat untuknya. Setelah itu baru kita mencari siapa yang telah membunuh Utsman, lantas kita terapkan hukum yang layak padanya. Sedangkan Muawiyah dan yang bersamanya, yaitu Aisyah, Amr ibn al-As dan para sahabat yang lainnya, mereka meminta dan menuntut kepada Ali secara langsung dan secara cepat untuk mencari orang-orang yang telah membunuh Utsman, kemudian kita tegakkan hukum yang tepat kepada diri mereka. Sedangkan maka terjadilah perselisihan ini di antara mereka, dan kebenaran dalam masalah ini ada pada Ali radhiyallahu anhu. Hal itu didukungkan oleh sabda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda taqtulu Ammaran al-fi'atul baghiyah, sesungguhnya Ammar ini akan dibunuh oleh sekelompok yang merontak kepada pemimpin. Maka dengan dalil ini para ulama menyebutkan dan menguatkan bahwasanya kebenaran dalam fitnah ini ada pada Ali radhiyallahu anhu. Maka sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ammar akan dibunuh oleh orang Khawarij, maka tatkala terjadi dan telah terbunuhnya Ammar yang berada di safnya Ali, maka orang-orang yang berada di safnya Ali, orang-orang yang memiliki pemahaman Khawarij, mereka menuntut dan membakar atau menghidupkan api fitnah dengan menegakkan mari kita mencari dan membunuh dan memerangi orang-orang yang telah membunuh Ali. Dengan singkatnya, bahwasanya mereka seluruh para sahabat, mereka adalah orang-orang yang berijtihad di dalam ini. Tujuan mereka semuanya adalah kebaikan. Tujuan mereka semuanya adalah untuk menegakkan kebenaran. Maka tidak boleh seseorang berdalam-dalaman untuk ikut nimbrung dalam fitnah ini yang terjadi di antara para sahabat. Karena merupakan kewajiban kita adalah untuk menyelamatkan hati-hati kita dari kehormatan mereka para sahabat. Sungguh telah cukup sebagai rekomendasi untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rekomendasi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam banyak ayat Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka juga telah ridho kepada Allah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata di dalam kitabnya yang masyhur yang dinamakan dengan Al-Wasithiyah, beliau menyatakan bahwa fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat, mereka semua tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita wajib menahan mulut kita untuk membenarkan dan menyalahkan sebagian sahabat dari yang lainnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzukira sahabati fa amsiku wa idza dzukira al-qadar fa amsiku." Bila ada permasalahan yang diperbincangkan oleh kaum manusia tentang para sahabatku, maka tahanlah mulut-mulut kalian. Bila pembicaraan qadar telah diperbicarakan secara panjang, maka tahanlah mulut-mulut kalian. Maka manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah menahan mulut-mulut mereka dari kejadian pertikaian yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Dan merupakan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak membaca buku-buku yang tertulis dalam perkara ini tanpa dasar-dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, dan buku-buku yang ditulis dalam hal ini yang menyebabkan seseorang tidak bisa menjaga mulutnya atau salah sikap di kalangan terhadap fitnah yang terjadi di antara sahabat ini. Oleh karena itu, ulama kita di zaman ini, di antaranya ulama besar di zaman ini yang bernama Ibnu Baz, beliau melarang mendengar kaset-kaset seorang da'i yang zal, yang telah sesat dan menyimpang di dalam Islam ini. Seorang da'i yang bernama Tariq As-Suwaidan. Dia menyebarkan kaset-kasetnya berbicara secara dalam tentang fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat yang mengakibatkan seorang muslim salah sikap atau akan membenci atau mulutnya akan salah di dalam berkata tentang mereka para sahabat. Sungguh telah sebagian ulama telah menghukumi orang ini adalah penyusup dari selain Islam untuk merusakkan Islam. Hal itu diperkuatkan dengan ucapannya yang saya telah mendengar langsung dari kasetnya. Dia menyatakan, yajuzu lil muslim al-i'tiqadu ma syaa'a wa an yuhakim Allah. Boleh bagi setiap muslim untuk memiliki keyakinan apa saja yang dia inginkan, dan boleh bagi seorang muslim untuk menghukumkan Allah. Ini adalah ucapan yang tidaklah keluar kecuali dari orang-orang yang non-muslim yang masuk ke dalam Islam sebagai penyusup untuk merusakkan agama Islam. Maka para ulama pun melarang untuk mendengar kaset-kaset dia ini dari semenjak 20 tahun yang lalu. Karena kaset-kaset dia ini menumbuhkan bibit-bibit penyimpangan terhadap seputar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila engkau melihat seseorang telah nimbrung secara mendalam, banyak berbicara tentang fitnah ini yang terjadi di kalangan para sahabat, hingga dia membenarkan sebagian sahabat yang lainnya, memujinya dan mencela sebagian sahabat yang lainnya, maka ketahuilah orang ini bukan sebagai salafi. Karena manhajnya salafi Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah menjaga mulut-mulut mereka dari membicarakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan merupakan bimbingan dalam bab ini, bila engkau mendapatkan cerita-cerita tentang fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau kembalikan kepada para ulama dan memahaminya dengan sisi dan pemahaman yang benar. Syekhana ahsanallahu ilaikum huna sa'ilun yaqul, من هو الشيخ علي حسن الحلبي ولماذا حذر منه علماؤنا وما هي انحرافاته خلاص نجيب بنت تكلمت خلاص طبعا تفضل. بالنسبة لفتنة علي حسن قد تولاها كبار المشايخ والعلماء على رأسهم الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، وبين مواقفه وأخطاءه ورد عليه بما فيه الكفاية. ويكفي طالب العلم لمثل هذه الأمور كما أسلفنا لكم أن يحيلها على من هو أكبر منه في العلم والفهم والمعرفة لأحوال الرجال، ولا ينبغي لصغار طلبة العلم أن يخوضوا في مثل هذه المسائل بما لا يقدرون عليه حتى لا تبقى الخلافات قائمة، فيكتفى بكلام العلماء الكبار، ومن حذر منه العلماء يسعنا طلبة العلم ما وسعه، فهم أحرص وأغير على الدين منا، وينبغي لطالب العلم أن يسلك المسلك الذي يوجهه أهل العلم. كان شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله عليه يقول: يا طلبة العلم، أنا أكفيكم، واطلبوا العلم ولا تشغلوا أنفسكم بالفتن، ونحن نكفيكم أهل الضلال والبدع، بمعنى نحن نبين حالهم وهم أتقى وأحرص ورسوخهم في العلم يحملهم على الورع والتأني وإصلاح الدعوة. أردت هذا لأن بعض طلبة العلم يحرص على الخوض، فإذا رأى شخصا ليس ديدنه الكلام في هؤلاء طعن فيه، هذا خطأ. المسألة فرض كفاية، فرق بين أن تعلم حال الرجل وتحذر، وبين أن تظل شغلك الشاغل هو الكلام في فلان وعلا، أن هذا يذهب عليك أوقاتا كثيرة. خلاص قال العلماء اتركوا فلانا، اتركوه الحمد لله ونرتاح، ونكون بهذا قد سلمنا أنفسنا وسلمنا من الخوض والخلافات التي تؤدي إلى النفرة بين طلبة العلم. والله تعالى أعلم. Wahai Syekh kami, siapa itu Syekh Ali Hasan Al-Halabi dan mengapa para ulama mentahdirnya serta apa penyimpangannya? Terkhusus fitnah ini, yaitu fitnah Ali Hasan Al-Halabi, sungguh telah diselesaikan dan dibicarakan oleh mereka para ulama. Di antara ulama yang membicarakannya adalah Syekh Rabi' yang telah berumur 84 tahun atau lebih dari itu. Maka beliau telah menjelaskan kekeliruan, kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan orang ini yang bernama Ali Hasan, yang mana bantahan-bantahan beliau tersebut sungguh telah cukup bagi kita untuk mengetahui kesalahan dan penyimpangan orang ini. Adapun seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, maka hendaknya dalam masalah-masalah yang seperti ini dia ihalahkan, dia utarakan bila ada orang yang bertanya, untuk dia utarakan kepada orang yang lebih besar darinya ilmu dan umurnya, yang telah diakui akan keilmuannya dan pengetahuannya tentang kondisi-kondisi mereka para da'i yang keliru atau orang-orang yang menyimpang di dalam berdakwah ini. Maka para penuntut ilmu, menuntut ilmu kecil yang baru mengenal ilmu agama, tidak layak dan tidak seyogyanya dia menyibukkan dirinya ikut nimbrung secara dalam ke dalam fitnah-fitnah yang seperti ini, sehingga tidak terjadi dan menyebabkan perselisihan-perselisihan di antara mereka para penuntut ilmu. Karena kalam ucapan mereka para ulama sungguh telah cukup buat kita sebagai bimbingan. Karena mereka para ulama, terkhusus di mereka yang telah tua ilmu dan umur mereka, sungguh mereka lebih ghirah dan lebih semangat di dalam menjaga agama ini daripada kita. Maka hendaknya talibul ilm menelusuri bimbingan mereka. Saya pernah ingat ucapan mutiara guru kami, ahli hadis di negeri zaman yang telah wafat rahimahullahu ta'ala, yaitu Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau pernah menyatakan, ya talabatul ilm, ana akfikum, wahai para penuntut ilmu, wahai para santri-santriku, aku telah cukupi kalian dari membantah ahlul bid'ah. Sibukkanlah diri-diri kalian dengan ilmu dan jangan sekali-kali kalian menyibukkan diri kalian dengan fitnah-fitnah yang terjadi. Saya telah mencukupi kalian untuk membantah ahlul bid'ah dan orang-orang yang memiliki penyimpangan di dalam dakwah ini. Maka mereka para ulama dengan semangat mereka, ghirah yang ada pada diri mereka dan kekokohan ilmu mereka, mereka ketika berbicara mereka lebih terbimbing dan jauh dan lebih mencocoki sifat wara', kehati-hatian dan sifat yang bijak, sehingga mereka mengeluarkan sikap dan bimbingan yang terbaik untuk dakwah ini. Saya katakan demikian dikarenakan didapatkan pada saf, pada barisan para penuntut ilmu, sebagian para penuntut ilmu dia sangat bersemangat untuk nimbrung secara dalam berbicara fitnah-fitnah yang seperti ini. Maka ini sebuah kesalahan karena perkara tahdir dari ahlul bid'ah atau mentahdir orang-orang yang memiliki penyimpangan ini hukumnya fardhu kifayah. Maka dibedakan orang mempelajari untuk mengetahui dengan orang yang menyibukkan dirinya untuk berbicara dalam fitnah-fitnah yang seperti ini. Maka hendaknya kita selalu mencukupi dengan bimbingan dan ucapan mereka para ulama, sehingga kita lebih tenang dan selamat diri-diri kita, sehingga tidak terjadi an-nufrah, pertikaian atau perselisihan di antara mereka para penuntut ilmu. Syekhana ahsanallahu ilaikum, huna soal min idha'ati min idha'atina as-salafiyah bil banda Aceh, idha'ah syiar tauhid. سائل يقول شيخنا نحن أربعة ثلاثة إخوة وأخت واحدة جميعنا قد تزوجنا ولنا أم شديدة الغضب فأنا أريد أن تكون أمي عندي ولكني أخشى أن زوجي لا يقبلها لما فيها من شدة الغضب وسرعة الغضب فما المخرج وما توجيهكم لي وبارك الله فيكم. هي تريد أن تكون أمها إنها، لكن يخشى أن زوجها ما سيقبله لأن أمه شديدة الغضب وسريعة الغضب. بالنسبة للمرأة ذات الزوج لا ينبغي لها أن تأتي بأمها إلى بيت زوجها إذا كانت تخشى من غضب أمها وسوء أخلاقها مما قد يسبب عليها الأذية من زوجها وربما الفراق، فتبقى أمها في البيت وتحسن إليها وتزورها عن بعد، ويكفي هذا في البر، سؤال عن حالها والصلة ومواساتها بما تستطيع من مال وكلمة طيبة، هذا هو المطلوب بالنسبة للمرأة، وليس واجبا عليها أن تأخذها إلى بيت زوجها، بل إذا كان عليها ضرر فالأولى أن لا تأخذها، ويكفي البر والإحسان إلى أمها وهي في بيتها مع أخواتها، والله تعالى أعلم. Di sini ada pertanyaan dari Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Wahai Syekh, kami berempat bersaudara, 3 laki-laki, 1 perempuan. Semua kami telah berkeluarga. Kami memiliki seorang ibu yang memiliki sifat mudah marah dan sangat pemarah. Saya ingin mengajak ibu saya tinggal bersama saya, tapi saya takut suami saya tidak sanggup sabar dan tidak akan menerimanya. Maka apa bimbingan Anda untuk saya dan apa solusinya dalam masalah ini, wahai Syekh? Beliau menjawab, berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh si penanya ini, yaitu wanita tersebut, maka yang namanya seorang wanita yang telah berkeluarga, yang telah memiliki suami, tidak sepantasnya bagi dia mendatangkan ibunya tinggal bersamanya di rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya, dan tidak pantas dia membawa ibunya tinggal bersamanya di rumah suaminya bila dia khawatir ibunya itu mudah marah dan memiliki akhlak yang jelek yang akan menyebabkan dia akan disakiti oleh suaminya, bahkan bisa menyebabkan perceraian antara mereka berdua. Maka semestinya yang baik dalam masalah ini hendaknya ibunya tetap tinggal di rumahnya sendiri atau bersama saudara ataupun saudarinya yang lain. Dia bisa berbuat baik kepada ibunya dengan cara-cara yang lain, dari jarak yang jauh mengunjunginya, bertanya tentang kondisinya, menyambung silaturahmi dan membantunya baik dengan harta maupun dengan akhlak yang baik, karena bukanlah sebuah kewajiban bagi wanita tersebut untuk mendatangkan ibunya tersebut ke rumahnya tinggal bersama suaminya. Maka yang utama bagi dia untuk tidak membawa ibunya tersebut ke rumah suaminya bila dia mengkhawatirkan mudarat yang akan timbul di balik hal itu. Waktu masih ada 10 menit lagi, 12 menit lagi, 15. شيخنا هنا سائل يقول: وهذا السؤال من إذاعتنا السلفية المسمى بشعار توحيد في هذه المدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، في صلاة الجنازة كثير منا لم يحفظ الأدعية المشروعة فيها، ولا سيما الأدعية التي شرعت في جنازة الطفل، فكيف بصلاتنا؟ فهل تقبل إذا لم نحفظها فيها؟ فنرجو منكم أيها الشيخ الفاضل أن تعلمنا هذا الدعاء حتى نحفظه فنصلي بها، يعني في صلاة الطفل، حتى نحفظها بعد أن كتبنا. وشكرا جزيلا. الدعاء في صلاة الجنازة للميت بالمغفرة والرحمة، وهذا عام لمن لم يحفظ الدعاء، والأولى والمستحب لمن قدر أن يدعو بما دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما ثبت عنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. والدعاء الآخر: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وفي رواية: وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار. هذه أدعية ثابتة عامة في الطفل وفي الكبير. وأما تخصيص الطفل بدعاء فليس هنالك دعاء خاص ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء عن بعض السلف كالحسن البصري أنه كان يقول: إذا صلى على جنازة طفل: اللهم اجعله لأهله سلفا وفرطا، اللهم ثقل به موازينهما، وارفع به درجاتهما، واجعله في كفالة إبراهيم. والذي لا يستطيع على حفظ الأدعية فيدعو للميت بالمغفرة والرحمة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اسكنه الجنة، اللهم قيه من النار، اللهم ارحم أمواتنا، يعني ما استطعت. إذا لم تستطع حفظ الدعاء ولم تقدر على ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ادعو للميت بالمغفرة والرحمة. والصلاة صحيحة وليس عليك شيء، حتى لو كررت إذا لم تستطع: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. هذا إذا استطعت فلا حرج، إذا كنت تعجز عن حفظ الدعاء النبوي، مع أن الأولى المحافظة على السنة والاجتهاد في حفظ ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبارك الله فيكم. نعم، إذا كنت لا تستطيع الدعاء باللغة العربية فتدعو بلغتك، والله جل وعلا يعلم اللغات، ومعانيها، لكن كما سمعتم الأولى أن نحرص على اللفظ النبوي، نحرص على اللفظ النبوي. نعم. Guru kami Syekh yang mulia, banyak didapatkan dari kami tidak menghafal doa-doa yang telah dianjurkan dalam salat jenazah, khususnya dalam salat jenazah terhadap jenazah yang masih kecil maupun bayi. Maka apakah sah salat kami, dan mohon sebutkan kepada kami beberapa doa hingga kami mencatatnya dan menghafalnya. Doa di dalam salat jenazah kepada jenazah tersebut meminta ampunan, rahmah kepadanya, ini adalah anjuran yang sifatnya umum. Untuk orang yang menghafal doa-doa tersebut atau orang yang belum menghafalnya. Tentunya yang lebih utama dan lebih sunnah adalah seseorang berdoa dengan doa-doa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti doa yang masyhur yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana wa shahidina wa ghaibina. Ya Allah, wa man ahyaytahu minna fa ahyi 'alal Islam, wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'alal Islam, alal iman. Wahai Allah, ya Allah, ampunilah, berilah rahmat Engkau kepada orang-orang yang masih hidup dari kalangan kami, yang telah mati, yang kecil umurnya maupun yang tua, yang laki-laki maupun wanita, yang hadir maupun yang telah tidak hadir. Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia dalam Islam. Dan siapa yang Engkau wafatkan dari kalangan kami, maka wafatkanlah dia di atas keimanan. Atau doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, Allahummaghfir lahu warhamhu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barat waghsilhu min khatayahu bil ma'i wasalji wal barat. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, lapangkanlah kuburannya, cucilah dia dari dosa-dosanya dengan air yang bersih dan air es dan seterusnya. Ini adalah beberapa doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat umum, baik jenazah itu anak kecil maupun jenazah yang bukan anak kecil. Adapun mengkhususkan doa-doa tertentu untuk jenazah-jenazah anak kecil atau jenazah-jenazah bayi, maka di sana tidak ada doa yang khusus, yang itu sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja datang dari sebagian salaf, mereka membawa atau membaca doa-doa tertentu kepada jenazah-jenazah yang masih kecil, seperti yang datang dari Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in yang berasal dari negeri Basrah. Beliau di dalam salat jenazah, bila jenazah itu adalah jenazah anak kecil, beliau menyatakan, Allahumma ij'alhu li ahlihi salafan wa farata wa taqil bihi mizanahuma warfa' bihi darajatahuma waj'alhum fi kafalati Ibrahim. Di mana Hasan? Ya Allah, berikanlah orang yang menggantikannya untuk keluarganya. Beratkanlah timbangan amalan kedua orang tuanya dengan diwafatkannya dia. Dan jadikanlah bayi ini atau anak jenazah anak kecil ini dalam perhatian dan penjagaan Ibrahim. Maka orang-orang yang salat menunaikan salat jenazah namun dia belum menghafal doa, maka hendaknya dia berdoa dengan doa yang dia mampu, walaupun bukan dengan bahasa Arab, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui seluruh bahasa. Maka salatnya sah dan tidak ada dosa baginya, dan tentunya lebih baik dia menghafal dan membacakan doa-doa yang telah warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dengan pendek dan mengulanginya berkali-kali seperti dia mengulangi doa Allah maghfirlahu warhamhu wasi' mudkhalahu, dia ulang berkali-kali. Ini semuanya tidak mengapa, tentunya saya tekankan kembali lebih utama adalah menggunakan doa-doa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhuna هنا سائل يقول بسم الله ما حكم إرجاع الشفاء والعلاج إلى الأسباب كمثل الأدوية أو الأطباء فهل هذا الأمر يؤدي إلى تخريب التوحيد ويؤدي إلى الشرك تفضل بارك الله فيكم. العلاج والأدوية سبب من الأسباب، ثم يتنقسم إلى قسمين، إلى أسباب شرعية وأسباب غير شرعية. فالسبب الشرعي يكون إما بنص الشرع أو بموافقته للشرع وعدم مخالفته، فما كان بنص الشرع كالعسل والحبة السوداء وإلية الشاة العربية والحجامة فهذا مأذون به شرعا ونصا، وكالرقية قراءة الفاتحة والمعوذتين والأذكار الشرعية. وما كان بإذن الشرع فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فإذا عرف بواسطة الطب إما القديم أو الحديث عن طريق التجارب الواقعية والعلاجات التي تدافع الأمراض كعلم الصيدلة الآن، الطب الحديث، العمليات الجراحية والأدوية، وكذلك طب الأعشاب قديمة وبعض الأطعمة والفواكه التي تعالج بعض الأمراض، فهذا أيضا شرعي ومباح. وغير الشرعي كالتداوي بالأمور الشركية والمحرمة، سحر والأشياء المحرمة كالتداوي بالنجاسات، أبوال الحمير والكلاب وحليبها، أو التداوي بأكل المحرمات من القرود والضفادع والثعابين، هذا حرام. هناك أشياء ليس لها علاقة كتعليق الحروز والتمائم والصدف البحرية وأنها تدفع العين أو تدفع بعض الأمراض، هذه أيضا محرمة. لكن بقي معنا السبب الشرعي إذا بذل، وهو سؤال الأخ، وإنما استطردت من باب الفائدة. إذا بذل السبب الشرعي لا بد أن نعتقد أن الشافي هو الله، وإنما هذا السبب قد يوافق الدواء المرض وقد لا يوافقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن وافق الدواء الداء برئ بإذن الله. قد يوافق، فإذا وافق وأذن الله بالشفاء شفي المريض. فإذا اعتقد الإنسان أن الحبة البرامول أو أي شيء من الأدوية وينفع ويضر بدون إذن الله فهذا شرك، هذا شرك. ولو كان العلاج عسلا، لو اعتقد شخص أن العسل ينفع بدون إذن الله هذا شرك، لكن لا بد أن يصاحب بذل السبب التوكل على الله واعتقاد أنه لا شفاء إلا إذا أذن الله. والذي خلق الدواء وخلق الداء هو الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد أن يرفعه يسر لك أسباب الدواء والعلاج فرفعه بإذنه سبحانه وتعالى. أما الأدوية غير الشرعية فهي حرام قطعا، فإذا انضاف إليها عدم التوكل على الله زادت شركا وضلالا. فالدواء غير الشرعي، ولو قال أنا أعلق الحرز والشافي هو الله نقول هذا شرك، لأن جعل ما ليس سببا لا شرعيا ولا عرفيا سببا شرك أصغر، والله تعالى أعلم. طيب karena panitia menyatakan waktu telah habis, maka insyaallah pertanyaan ini akan kita bacakan terjemahannya setelah kita menunaikan salat asar. Wabarakallahu fikum wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa tafadhalu wa barakallahu fikum.